saling berkasih sayang. Kasih sayang adalah keperluan kita bersama. Kita hidup hendaklah saling bekerjasama. Kerjasama membawa kemajuan agama dan bangsa. Bertoleransi jadikan budaya, jangan pikir diri sendiri. Bertoleransi, semua orang memerlukannya. Allah Ta'ala suka hidup aman damai, saling bermaafan. Allah Ta'ala suka saling menasehati, jangan dilupakan, itulah caranya. Ingat mengingatkan. Jadikan Allah Ta'ala tempat merujuk kita. Di dalam semua hal merujuk kita kepadanya. Itulah caranya keselamatan dunia dan akhirat. Jika pesanan ini jadi pegangan, Tuhan selalu bersama kita. Kita sentiasa dipimpinnya, hidup aman bahagia. Mendapat rahmat dan berkat.